Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Jamaah rahimakumullah, hari ini saya akan coba kupas sedikit di waktu yang singkat dan maaf atas keterlambatan tentang pengkhianat agama. Dan ini kita angkat, semoga kita tidak tergolong orang yang sedang mengkhianati agamanya. Kasusnya tentu berkaitan dengan pelecehan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang kita dihadapkan kepada situasi yang rumit. Tapi lebih rumit lagi adalah bagaimana menghadapi orang Islam itu sendiri dalam kasus ini. Gejala atau fenomena media massa Denmark yang memuat karikatur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya ini sebagai letupan awal. Mereka sudah persiapkan film kartunnya, lanjutan daripada episode yang akan menggoncang kita ini. Bahwa bagaimana ceritanya bermula dari sana, kemudian ada media-media kafir di dalam negeri yang seakan-akan sopan mengangkat kembali gambar itu, kemudian kita perkarakan oleh sebagian orang yang mungkin dihinakan oleh sebagian orang lagi karena mereka telah berlaku anarkis, padahal yang menduduh ini tidak juga berbuat apa-apa untuk membela nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasusnya begini. Pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali marah ketika Rasul mengirim utusan. Jadi sejarah peperangan di dalam Islam ini selalu karena dua hal. Pertama adalah bela diri, mempertahankan diri. Yang kedua, peperangan itu terjadi karena untuk kemuliaan Allah dan kemuliaan Rasulnya. Kalau ada istilah futuhat, membuka kawasan-kawasan baru, itu lebih bermula dari proses perdamaian. Proses perdamaian yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Peperangan-peperangan yang timbul sebetulnya berangkat dari satu, karena mereka yang menyerang. Kedua, mengingkari perjanjian. Jadi mereka dari zimmi menjadi harbi. Atau yang ketiga, terpaksa dilakukan demi keamanan, maksud saya di perbatasan-perbatasan, jika ada indikasi-indikasi di mana mereka akan melakukan penyerbuan, perlu dilakukan satu langkah-langkah antisipatif. Maka futuhat tidak seperti yang mereka gambarkan. Misalnya Islam itu mengajarkan kekerasan. Buktinya mana? Tuh Mekah, negara Saudi, benderanya, lambangnya adalah pedang, ya kan? Di atasnya adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu identik dengan pedang. Itu yang ditransfer ke dalam kepalanya orang-orang Islam di Indonesia. Dan na'udzubillah min dzalik. Amerika sudah menekan Saudi Arabia, termasuk beberapa tokoh-tokoh Islam di Indonesia, itu gak boleh lagi menafsirkan Al-Maghdub alaihim adalah Yahudi, Al-Dhalin adalah Nasrani. Padahal di dalam surat Al-Isra semua jelas bahwa Al-Dhalin dalam tafsir Ibn Abbas diriwayatkan dari hadis Rasul SAW bahwa Al-Maghdub alaihim adalah Yahudi, Al-Dhalin adalah Nasrani. Tetapi banyak para propagandis-propagandis atas nama keintelektualannya tidak berani mengutarakan ini. Nah, inilah akhirnya proses awal yang terjadi, bahwa mereka telah melecehkan dengan sengaja, terencana, terstruktur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memalukan sekali. Ketika Rasul mengirim surat ke raja-raja Romawi, lalu mereka mengatakan, saya enggak suka kalau disebut di sini ada kata Rasulullah. Sebut namanya siapa? Muhammad saja atau Abdullah saja atau Muhammad bin Abdullah. Para sahabat baru namanya. Baru namanya mereka berkecamuk dalam dadanya membela. Membela simbol kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak rela nabinya dilecehkan. Apa yang Anda lakukan dan apa yang sudah Anda lakukan? Dan introspeksi apa yang mestinya kita lakukan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rasulu aula bil mu'minina min anfusihim. Rasul itu lebih berhak kepada nyawa Anda ketimbang Anda sendiri. Rasul itu lebih berhak dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki kuku Anda ketimbang diri Anda sendiri. Rasul lebih berhak. Aula bil mu'minin, kalau Anda mengaku beriman. Sehingga ketika datang seorang munafik menghadap Rasulullah, benarkah engkau utusan Allah wahai Muhammad? Dijelaskan, iya aku utusan Allah, ini buktinya. Kalau tidak puas, tanya Abu Bakar. Datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, betulkah si Muhammad itu utusan Allah? Dijelaskan, iya dia utusan Allah, ini buktinya. Saya tidak percaya. Baik, sudah bertanya langsung dengan Rasul? Sudah. Kalau gitu datanglah ke Umar bin Khattab. Datang menghadap Umar radhiyallahu an. Umar, benar Muhammad itu utusan Allah. Benar, ini buktinya. Kalau kamu tidak percaya, datang saja tanya. Sudah. Apa katanya? Suruh bertanya pada Abu Bakar. Lalu, apa kata Abu Bakar? Suruh bertanya padamu. Baik, tunggu di depan pintu, akan aku jelaskan sekali lagi. Masuk ke dalam, diasah pedangnya. Keluar langsung dipenggal lehernya. Langsung dipenggal lehernya, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah Anda lakukan? Pembelaan apa yang sudah Anda lakukan? Jangankan diam, naudzubillah min dzalik, tidak ada kecemburuan di dalam hatinya. Tapi mayoritas itu yang terjadi. Namun ketika lakukan pembelaan pun kadang-kadang terlalu naif. Teriakan Allahu Akbar ibarat peluru. Allahu Akbar itu ibarat amunisi, ini F-16 atau ini nuklir Allahu Akbar itu. Tapi seringkali juga dilecehkan dalam bentuk demo-demo untuk kepentingan yang enggak terlalu penting. Allahu Akbar itu menjadi semacam yel-yel untuk menjual agama, mengkhianati agamanya. Saudaraku, membara rasanya dada ini. Berdosa kita semua jika diam. Rasul tidak rugi, kita yang merugi. Apa artinya solawat selama ini? Untuk itu, agar kita tidak menjadi pengkhianat agama dan pengkhianat nabinya, Anda bisa bayangkan di dunia ini, kalau mau lihat Islam sedang jaya atau sedang runtuh, dua karakter utamanya. Pertama, lihat Palestina sedang dikuasai kafir atau sedang dikuasai mukmin. Itu barometer. Jadi bukan Ka'bah. Berapa banyak yang haji bukan itu. Berapa kuota haji bukan. secara kolektif, secara komunal, orang Islam ini sedang mulia atau sedang hina, lihat Palestina. Artinya, orang-orang Islam yang tidak concern dengan persoalan-persoalan Palestina dan mau dibodoh-bodohi oleh media massa, masalah Timur Tengah, bukan, Palestina itu masalah Islam. Itu kota suci tiga agama. Di situ semua bertarung dan iblis pun bermain di situ. Sama misalnya, kenapa sih anak-anak kalau demo di HI ya enggak di depan Masjid Astra gitu? Kenapa demonya di HI? Kenapa, Pak? Karena itu titik pusat yang dilihat oleh banyak orang. Jadi dia bacakan statement, dia bagi-bagikan bunga, dia bagi-bagikan selebaran. Kalau bagiinnya di sana, maka kedengaran ke seluruh dunia. Kalau cuma di Ka'bah Anda bikin selebaran-selebaran, gak akan kedengaran ke seluruh dunia. Paling di lingkungan orang Islam saja. Tapi kalau Anda bikin di Palestina, seluruh dunia akan goncang. Simbol, simbol-simbol kafir itu mereka betul-betul perjuangkan untuk sampai ke sana. Tapi yang ingin saya katakan bahwa untuk membuktikan umat Islam sedang naik atau sedang turun, buktinya itu adalah Palestina. Maka saya bangga sama anak mahasiswa yang berjuang di tengah jalan menteriakan Palestina, walaupun kadang-kadang lupa sama banjir di Kampung Melayu gitu. Ini kan lucu juga mestinya. Tetapi antara memperhatikan banjir di Kampung Melayu dengan apa yang terjadi di Palestina adalah dua konteks yang berbeda. Satu perjuangan untuk izzatul Islam wal muslimin, yang satu lagi memang kepeduluan sosial kita untuk lingkungan terdekat. Dua-duanya harus dijalankan. Tapi kerja terus, cari duit terus, boro-boro mikirin Palestina, boro-boro mikirin tetangga. Nauzubillah min dzalik. Ini matinya bagai daun-daun kering. Paling bagus badan seperti itu cuma jadi kompos pengkhianat agama. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Yang mendasar adalah pertama, cara pandang kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang perlu diperbaiki. Saya suka malu kalau bikin acara maulidan, acaranya maulid, maksudnya memuliakan, isinya melecehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Kalau ada cara maulid, lalu maulidnya salawatan yang dibuat oleh si Haddad, atau salawatan yang dibuat oleh si Attas, atau salawat yang dibuat oleh si Sagof, kalau ini gak dibaca, rasanya gak ada maulidan. Kalau ditanya kenapa you bikin acara maulid, itu karena pernah ada pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Mas, Sultan Saladin, Salahuddin Al-Ayyubi yang pernah kuasai Eropa dan punya kekuasaan besar di 2/3 Eropa, dialah yang membebaskan Palestina yang kedua kali setelah zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab ketika dikuasai oleh kafir, tentara terkemukanya yang membebaskan Palestina adalah ada orang semisal Abu Ubaidah Al-Jarrah. Siapa Abu Ubaidah Al-Jarrah? Idolanya Umar bin Khattab. Dia bawahannya Umar bin Khattab, tapi Umar bin Khattab begitu hormat, begitu memfigurkan setelah Allah dan Rasulnya Abu Ubaidah. Kenapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat ini turun gara-gara Abu Ubaidah. Qul in kana aba'ukum. Di dalam surat Taubah. Katakanlah jika ayah-ayahmu, anak-anakmu, pasangan-pasanganmu, karib kerabat terdekatmu, harta-harta yang kamu takutkan kehilangannya, rumahmu lebih kau sukai ketimbang Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, tunggu saatnya, hatta ya'ti amrullah, sampai datang amrullah. Ayat ini turun begitu hebat dan begitu dahsyat dan menggerakkan setiap mukmin yang punya kalbu hidup. Ketika membaca ini dia langsung berontak kalau ayat ini muncul. Kalau badan Anda lebih penting ketimbang Allah, badan Anda lebih Anda cintai ketimbang Rasulullah, Anda pengkhianat agama. Tunggu, tunggu balasan Allah, tunggu saatnya. Anda akan dihinakan sehina-hinanya di dunia ini. Anda akan menjadi manusia tak berguna. Anda mati bagai ulat atau bagai daun-daun kering. Tunggu saatnya. Abu Ubaidah yang sudah buktikan ayat ini. Apa buktinya? Pasukan mukmin berhadapan dengan kafir. Mukmin dipimpin oleh Abu Ubaidah. kafir dipimpin oleh ayahnya sendiri bernama Al-Jarrah. Bergetar tangannya saat pedang akan menebas leher ayahnya. Dia harus memilih, memilih Allah atau ayah kandungnya yang telah mendidik dia, yang telah membesarkan dia. Tapi kemudian kafir, "Qul in kana aba'ukum," kalau sampai bapakmu lebih kamu cintai ketimbang Allah, kalau sampai bapakmu lebih kamu cintai ketimbang Rasulnya, tas di tangan Abu Ubaidah. Runtuh ayahnya sendiri karena Rasul lebih dicintai. Bagaimana dengan orang-orang yang lebih mencintai dirinya dan takut berjuang untuk Rasulnya? Maksud saya tidak anjurkan Anda untuk bawa pedang keluar karena enggak punya ongkos ke Denmark. Mau lapor bom apa bunuh diri, mau jadi syahid, selalu persoalannya satu, ongkosnya yang enggak ada. Dan sampai sana juga ditahan di imigrasi. Itu berpikirnya tentu perlu dibenahi. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salahuddin Al-Ayyubi yang kedua kali membebaskan Palestina dari tangan kafir. Salahuddin Al-Ayyubi bikin Maulidun Nabi tapi enggak kayak kita noranya, enggak kayak kita bid'ahnya, enggak kayak kita syiriknya. Panggil artis joget-joget acaranya Maulidun Nabi. Na'udzubillah diadakannya di masjid pula. Di dalam masjid, ini pelecehan. Na'udzubillah min dzalik. Kelihatannya perlu diperbaiki lagi cara pandang kita secara umum. Allah memperlihatkan ini semua, tentu ada alasannya. Alasannya adalah karena memang cara pandang kita yang salah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bayangkan Allah dan Rasulnya saja memuliakan Muhammad. Engkau yang mengaku umat Muhammad, seperti apa cara kalian memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang namanya salawat badar, tola'al badaru alaina min thaniyatil wada. Ini sebetulnya adalah ungkapan melankolis bahagianya kaum Ansar setelah Rasulullah masuk dari Mekah lewat Quba. Bangunan yang pertama kali dibangun oleh Rasul di dalam hidupnya adalah Masjid Quba. Pada siang hari berjalan menuju Madinah pada hari Jumat, siang tengah hari bolong, sebelum sampai ke Madinah, ke Yathrib, beliau sholat Jumat di tengah jalan. Itu sholat Jumat pertama kali di Madinah. Sekarang diabadikan menjadi Masjid Jumat di Madinah. Lalu kemudian sebelum masuk Yathrib atau Madinah, Rasul melintasi dua bukit, namanya Bukit Wada. Wada itu ada dua, jadi Saniyah, Saniyatul Wada. Tapi bukitnya sekarang sudah terkena erosi. Lagu itu gak seperti kita waktu menyanyikannya, sambil joget, goyang-goyang syariah Rasulnya kemudian diinjak-injak. Wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Bulan purnama. Kenapa bulan purnama? Telah terbit di antara dua bukit Wada, Saniyatul Wada. Setiap kita wajib mensyukurinya karena Allah yang telah meninggalkannya. Maksudnya begini, kesalahan terbesar kita di abad ini dalam menilai Muhammad, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak lebih dari sekedar tokoh legendaris. Dia bukan lagi sebagai rasul, petunjuk, pembimbing. Coba perhatikan di TV misalnya, apa ada sinetron Thoyyib kawin lagi, Thoyyib mau kawin gitu ya, ketimpringan selawatan gitu. Dia selawatan tapi acara pernikahannya siraman. Jadi siraman pernikahan ini disambut dengan solawat. Apa maksudnya? Siraman ini kan kalau ada orang suku tertentu mau menikahkan siraman. Jadi perempuannya itu telanjang separuh dada, airnya dari 7 sumur, kemudian kembangnya 7 rupa, itu dimandikan di depan umum, buang apa nih? Buang sial lah kira-kira, sama kayak ruatan. Nah sekarang ruatan-ruatan dipimpin oleh kiai juga, padahal ini dari budaya syirik. Nah supaya lebih islami, ruatannya itu pakai salawat, pakai salawatan. Nah orang Indonesia soal beginian nih jago. Jadi gak serak pergi haji kalau gak baca ratib. Apakah ratib haddad atau ratib alwi atau ratib shagaf, sehingga kadang-kadang memberatkan biayanya sendiri. Padahal ratib ini solawat yang dibuat oleh si haddad. Solawat yang asli dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 2. Satu solatun nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kau perintahkan aku bersolawat kepadamu, bagaimana sih cara solawat yang benar kepadamu? Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, solawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawatnya benar, penempatannya yang salah. Ada salawat Indonesia. Jadi lagunya Haddad Alwi itu bagus, tapi perlu diketahui 99% salawatnya Haddad Alwi itu dari Syiah semua. Pemujaannya lebih kepada Ali bin Abi Thalib. Dia enggak mau ngangkat sahabat di situ. Wa 'ala sahabati ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Thaibah, ya Thaibah. Bagus lagunya, tapi kalau Anda fahami redaksinya, 99% itu larinya ke Syiah semua. Tentang Ali bin Abi Thalib, tentang Hasan dan Hussein, tentang Zahra. Ini banyakkan karangan, sama salawat khas Indonesia. Saya lagukan salawat khas Indonesia. Tapi kalau sudah baca ini, umat banyak yang gak paham. Contohnya begini. Apa tuh kalau maghrib-maghrib? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus? Wa asghi lidh-dhalimin bidh-dhalimin. Gitu kan? Enggak hafal. Ini lagunya kau telah berubah sih. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau Anda ngerti, silakan ini jadikan senandung, tapi itu bukan salawat Nabi. Ini salawat kiai-kiai Indonesia zaman Orde Baru. Kenapa? Saya terjemahkan artinya begini. Allahumma salli ala Muhammad. Faham kan? Ya Allah, bersalawatlah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya limpahkanlah rahmatmu untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asghilil zalimin. Sibukkanlah orang zalim, perang melawan orang zalim juga ya Allah. Itu dulu maksudnya dibuat oleh ulama dan kiai yang lagi di penjara agar umat bantu doakan mereka keluar dari kezaliman Orde Baru dulu. Ya Allah, bikin si Soeharto itu sibuk perang melawan LB Murdani dan Ali Murtopo, itu maksudnya dulu. Wa akhrijna min bainihim salimin. Keluarkanlah aku dari cengkeraman kekejaman orang-orang ini ya Allah dengan selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah ini didangdutin. Jadi mau kawinan baca ini, karena dia tidak faham. Tolak al-Badru alaina pakai joget-joget gitu. Enggak ada yang namanya kesadaran memuliakan Nabi itu seperti apa. Pertama, tolak al-Badru alaina. Kita tuh butuh sekali pada Nabi. Kalau tidak ada Nabi, ibaratnya nih, kita tuh berjalan selalu tertatih-tatih dan terhantuk-hantuk, kejeblos di lubang yang sama dua kali, jalan tanpa tentu arah. Saya tanya sama Anda, Anda punya mata, sering kesandung gak? Sering ya. Yang punya mata ini sering kejeblos gak? Yang punya mata, bahkan mata kaki ini sering injek beling sama paku gak? Artinya hidup ini gak cukup pakai insting, gak cukup pakai fitrah, kita perlu Nabi. Itu loh maksudnya. Jadi Anda yang tidak concern dengan sirah nabawiyah, Muslim tapi gak pernah baca buku sejarah Nabi, wah Muslim bohongan, gak tahu sejarah Nabi. Bagaimana mungkin bisa mencerna hadis kalau sejarah Nabi dia kagak tahu? Kedua, ngaku umat Islam tetapi ya boro-boro baca hadis kali ya, Quran aja kagak tamat-tamat bahasa Indonesianya. Ini apaan namanya? Ini pengkhianat agama semua kejadiannya. Jadi saudaraku, hidup Anda itu gak cukup hanya dengan fitrah, Anda butuh Nabi. Kebutuhan Anda pada Nabi seperti kebutuhan Anda terhadap bulan purnama di tengah kegelapan malam. Kebutuhan Anda terhadap Al-Quran seperti butuhnya Anda di siang hari pada matahari. Begitulah kira-kira. Nah sekarang, bulan tidak cantik lagi. Bulan sudah diinjak-injak. Nabinya sudah dihinakan. Sadarlah, semua ini terjadi gara-gara kitanya yang salah mensikapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembarangan pakai solawat untuk tempat-tempat yang jelek. Bersalawatlah untuk Nabi setidaknya 100 kali satu hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ingin buka satu pertanyaan. Jika tidak, kita tutup. Kesimpulannya, jika di dalam hati Anda tidak ada kecewa dan marah, Anda tidak melakukan sesuatu terhadap Nabi untuk membela Nabi, percayalah, Anda tidak akan digolongkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Dan Anda cuma simpatisan Muhammad, simpatisan Muslim, bukan umat Muhammad, bukan umat Muslim sallallahu alaihi wasallam. Anda cuma sampai pada level simpatisan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana cinta itu? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Syaratnya, kalau mengaku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, ikutlah. Ikut jejak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya yang perlu diikuti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu, ada yang wajib diikuti, ada yang sunnah diikutin, ada yang boleh diikutin, boleh tidak, ada yang haram diikuti dari Nabi Muhammad SAW. Perhatikan 4 hal ini agar benar-benar menjadi umat Muhammad yang tahu diri. 1, yang haram diikutin, jangan ikut-ikutan kawin 9 kayak siapa tuh yang punya istri berapa belas gitu, pakai peci dan mengaku agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Itu enggak boleh, itu haram diikutin. Sama kayak Silia Aminuddin itu. Sama kayak pimpinan-pimpinan LDII itu atau jamaah Islamnya itu, Islam Jamaah, Jamaat Ahmadiyah. Mereka itu mau jadi orang Islam asal dapat wahyu juga seperti Nabi. Ini enggak boleh, ini haram diikutin. Makanya Anda enggak usah cari wangsit. Anda enggak usah cari mukjizat. Mukjizat itu hanya milik Nabi dan Rasul. Jadi omong kosong kalau dia mengatakan alhamdulillah saya tadi dapat mukjizat. Apa maksudnya? Mestinya saya kecebur, enggak kecebur, itu bukan mukjizat, Mas. Itu ma'unah. Mukjizat itu milik Nabi. Jadi jangan minta wahyu. Juga jangan cari-cari wangsit. baca ini 1000 kali langsung dapat mukjizat. Pengen jabatannya naik, baca ya Aziz 2003-3006. Wah, ini kayak orang jualan baju nih, 1003-502, tangan pendek apa? Dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, yang wajib diikuti dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah misalnya sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu seperti aku salat, jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin. Misalnya ghairil maghdubi alaihim, imam baca gini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia baca sendiri rabbighfirli waliwalidayya amin, jangan ditambah-tambahin walaupun bagus. Lagi salat, Allahu akbar, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh meski omongan itu bagus. Atau pada salat Jumat sering terjadi, imam baca Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Apa ini? Bagus ucapannya tapi salah tempatnya. Sallu kama raaitumuni usolli, salat seperti aku salat. Sampai sak zikir-zikirnya, jangan ikutin kiai, jangan ikutin ustaz, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, buka telapak kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, buka telapak kiri. Alhamdulillah, baru astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggak begitu. Zikir itu pertama kali bukan alhamdulillah. Astagfirullah. Jangan mengada-ngada dalam ibadah. Yang wajib diikuti, wajib. Menikah, wajib pakai saksi. Wajib begini. Yang enggak wajib, jangan diwajib-wajibin. Misalnya, ustaz gimana disuruh mertua siraman? Kalau siramannya di kamar mandi, oke. Kalau siram pakai air kembang, ini udah syirik. Anda menghadirkan setan di situ. Jauhi budaya. Wajib ikuti Nabi, tidak wajib ikuti budaya. Wajib ikuti Nabi, tidak wajib ikuti adat dan seterusnya. Yang sunnah-sunnah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka dengan umatnya yang suka menjalankan sunnah-sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Kaki, apa, celana mungkin saya ini masih kepanjangan ini. Jangan isbal, berjanggut, kan keren. Satu hari Agus Salim waktu naik panggung, orang yang bisa 16 bahasa internasional ini kan berjanggut ceritanya. Forum kesel. Langsung bunyi begini. Mbek. Mbek. Tegar dia jalan, si berjanggut ini. Dia pembicara satu-satunya dengan 16 bahasa dia kuasai. Ini di forum resmi, forum terhormat. Apa kata dia? Saya tidak akan berbicara sebelum kambing-kambing tadi dikeluarkan dari ruangan ini. Sahabat saya berdebat. Ini berdebat. Jadi yang satu pulang dari Kairo, satu pulang dari Mekah, debat. Yang dari Kairo bilang gini, Ustaz, antum kayak jenggot, kayak kambing pakai jenggot. Dia tenang aja, diginiin jenggotnya. Enggak apa-apalah daripada kayak anjing gitu. Ini debat dia ya, Anda jangan tersinggung. Marah. Apa? Antum bilang anak kayak anjing? Loh, Anda enggak bilang ente kayak anjing, tapi kenapa ente bilang jangan kayak anjing? Ente bilang ana berjenggot karena ana kayak kambing karena ana pakai jenggot. Saya tanya sama ente, kambing anjing pakai jenggot enggak? Enggak kan? Jangan katain ana kambing dong, anjing juga enggak pakai jenggot gitu dan seterusnya. Jangan berdebat pada persoalan-persoalan yang tidak penting. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main. Ikuti sunnah itu. Kalau memang Anda gak sanggup, Anda belum kuat, katakan belum kuat. Jangan menghina sunnah. Orang yang gak tahu diri itu orang yang rokok di dalam masjid. Rokok itu sama dengan khamer, sama kayak orang mabuk-mabukan di dalam masjid. Sembarangan, jangan-jangan sembarangan di dalam masjid ini. Ada sunnah-sunnah. Jangankan ngerokok di dalam masjid, ngomong bisnis di masjid gak boleh. Anda misalnya di koridor, di pojokan, ngomong tentang bisnis gitu, perdagangan makruh. Ini semua sunnah-sunnah yang mesti dijalankan. makan jangan pakai tangan kiri, makan minum jangan berdiri, nguap harus ditutup, dan seterusnya. Banyak sunnah-sunnah. Yang ketiga, yang terakhir adalah ta'assian. Ini hati-hati lagi, Muhammad fans club misalnya. Ngefans, Nabi Muhammad suka pakai baju putih, baju putih. Nabi Muhammad suka makan dengan tiga jari. Kalau bukan makan nasi, makan tiga jari, makan cakwe tiga jari, gak apa-apa. Kalau nasi tiga jari kan susah, karena Nabi kan pegang kurma gitu. Jangan nanti dimarahin, kamu tidak mengikuti sunnah. Kenapa? Makan nasi tiga jari ya susah lah mas. Ini ta'asian, gak semuanya kemudian sunnah. Ada yang disukai Muhammad. Misalnya Muhammad gak suka makan bawang, Anda meninggalkan makan petai sama jengkol karena Muhammad fans club. Anda tidak mengharamkan jengkol dan petai karena itu bau misalnya, dan seterusnya. Jadi inilah barangkali poin-poin penting yang untuk diketahui. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.